بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، وإخواني الطلبة رحمني ورحمكم الله، masih kita membahas hadis Ubadah bin Shamit radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Rasulullah SAW menyatakan, man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, wa anna Isa abdullahi wa rasuluh, wa kalimatuhu alqaha ila maryam wa ruhun min, wal jannata haqqun naru haqq, adkhalahu allahu jannata ala ma kana minal amal. Barang siapa yang mempersaksikan la ilaha illallah sendirinya, tidak sekutu baginya, dan juga mempersaksikan bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah benar-benar utusan Allah, hamba Allah dan utusannya, dan juga Isa, Isa bin Maryam alaihi salam adalah hamba Allah dan rasulnya, dan kalimatnya yang dilemparkan kepada Maryam dan ruh daripadanya, dan mempersaksikan bahwa surga adalah hak dan neraka adalah hak, maka Allah masukkan dia ke dalam surga bagaimanapun amalannya, betapapun amalannya. Sudah kita terangkan satu persatu. Syahadat yang pertama sudah, persaksian Muhammad dan abduhu wa rasuluh juga sudah, dan juga pernyataan atau persaksian anna Isa abdullahi wa rasuluh baru kemarin kita bahas. Bahwa Isa alaihi salam juga hamba Allah dan rasulnya. Yang berarti menentang keyakinan orang-orang kafir dari kalangan Nasrani yang menyatakan bahwa Isa adalah anak Allah atau jelmaan Allah, atau istilah mereka salisu salasa, satu dari yang tiga. Dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan kafirnya mereka dengan tegas, laqad kafara alladziina qalu annallaha salisu salasa. Kata Allah, telah kafir orang-orang yang menyatakan bahwa Allah salisu salasa, Allah adalah salah satu dari yang tiga, Tuhan bapa, Tuhan ibu, Tuhan anak. Laqad kafara dengan lam taukid, dengan qad yang maknanya juga taukid, sungguh-sungguh telah kafir orang yang menyatakan bahwa Allah salah satu dari yang tiga. Sehingga kata para ulama, siapa yang tidak mengkafirkan Nasrani maka dia kafir. Ketika kita tanyakan waktu itu tentang Gus Dur Abdurrahman Wahid yang menyatakan barang siapa yang mengatakan Yahudi dan Nasrani kafir, maka mestinya dia pondok lagi. Karena dia berpendapat bahwa Yahudi dan Nasrani tidak kafir, kata Gus Dur ini. Kita tanyakan kepada para ulama. Kata para ulama, Allah telah menyatakan dengan tegas, laqad kafara alladzina qalu annallaha thalithu thalatha. Maka man lam yukaffirul kafir fahuwa kafir. Siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir, maka dia kafir. Karena tidak mengkafirkan orang yang kafir, berarti menentang ucapan Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan dengan tegas, laqad kafara alladziina qalu annallaha tsalitsu tsalatsa. Sungguh telah kafir mereka-mereka yang mengatakan bahwa Allah adalah salah satu dari yang tiga. Qul inna a'udzubikumullah. Maka kaum muslimin mempersaksikan bahwa Isa ibni Maryam adalah seorang yang mulia, seorang rasul, utusan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bukan berarti dia Tuhan atau anak Tuhan atau jelmaan Tuhan atau satu yang tiga atau satu dari yang tiga. Tetapi benar-benar beliau adalah hamba Allah, ciptaan Allah, milik Allah. Bahkan Isa sendiri alaihi salam kata Allah, la yastankif al-Masih an yakuna 'abdan lillah. Tidak menolak, tidak sombong Isa alaihi salam untuk dikatakan sebagai hamba. Abdan lillah. Tidak menolak Isa bin Maryam untuk dikatakan sebagai hamba Allah. Walal malaikatul muqarrabin, tidak pula pada malaikat-malaikat al-muqarrabun, mereka pun tidak menolak. La yastankif, tidak sombong untuk dikatakan sebagai abdan lillah, untuk dikatakan sebagai hamba Allah. Isa alaihi salam tidak menolak. Malaikat-malaikat yang didekatkan juga tidak menolak dikatakan hamba Allah. Karena mereka benar-benar mengakui bahwa diri mereka adalah hamba-hamba Allah, ciptaan Allah, milik Allah Subhanahu wa taala. Wa man yastankif an ibadatihi wa yastakbir fa sayahsyuruhum ilaihi jami'a. Kata Allah, siapa yang menolak untuk beribadah kepada Allah, siapa yang menolak untuk menjadi hamba Allah, atau dengan bahasa lain, siapa yang menolak untuk menghambakan dirinya kepada Allah dan sombong menolak untuk dikatakan sebagai hamba, fasayahsyuruhum ilaihi jami'a, maka mereka akan dikumpulkan nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar, dan Allah akan perhitungkan, Allah akan hisab perbuatan-perbuatan mereka dan pengingkaran-pengingkaran mereka, sombongan-sombongan mereka. Wa yashhadul mu'min aidan, dan seorang mukmin juga harus mempersaksikan bi butlani qawli a'da'ihi al-yahud. Seorang mukmin juga harus mempersaksikan batilnya ucapan musuh-musuh Isa alaihi salam, yaitu Yahudi. Annahu waladu baghi, yang berkata bahwa Isa adalah anak zina. La'anahumullah, semoga Allah melaknat mereka, melaknat Yahudi. Fala yasihhu islamu ahadin, maka tidak dibenarkan keislaman seseorang, siapapun dia, hatta yatabarra min qawli ta'ifataini jami'an. Tidak benar keislaman seseorang hingga dia berlepas diri dari ucapan kedua kelompok tersebut semuanya. Tidak dikatakan Islam yang benar hingga dia berlepas diri dari ta'ifataini. Man huma? Yahud wa Nasara. Hatta yatabarra min qawli ta'ifataini minal Yahudi wa Nasara. Harus berlepas dari ucapan-ucapan dua kelompok tersebut, ucapan Yahudi maupun Nasrani. Ucapan Nasrani yang menuhankan, ucapan Yahudi yang menghinakan, mengatakan anak zina. Tentang Isa alaihis salam. Maka seorang muslim tidak sah Islamnya sampai dia menyatakan pengingkarannya kepada Nasrani. Tidak, Isa alaihi salam bukan Tuhan, bukan anak Tuhan, bukan jelmaan Tuhan, bukan satu yang tiga. Dan juga mengingkari Yahudi, kami kaum mukminin, kaum muslimin, mengingkari kalian wahai Yahud. Isa bukan anak zina, dan Maryam bukan yang berzina. Kami mengimani bahwa beliau utusan Allah, Rasulullah, dan Maryam adalah wanita yang suci. Allati ahsanat farajaha, yang tidak pernah disentuh oleh laki-laki manapun. Alaihissalam. Maka kita harus mengimani annahu abdullah wa rasuluh. Kaum mukminin, kaum muslimin harus beriman bahwa Isa alaihi salam adalah abdullah wa rasuluh, hamba Allah dan rasulnya. Hamba Allah untuk membantah siapa? Nasrani yang menuhankan. Kita imani, kita yakini, kita ikrarkan bahwa Isa adalah abdullah, hamba Allah. Wa rasuluh, dan rasulnya. Ini mengingkari siapa? Yahudi. Mengingkari Yahudi. yang menyatakan bahwa Isa adalah anak zina, direndahkan oleh mereka. La'anahumullah, semoga Allah melaknat mereka. Adapun kita memuliakannya. Nabi Isa adalah nabi yang mulia, utusan Allah. Bukan anak zina, tapi diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari seorang ibu tanpa bapak. Dan ini kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala berhak bebas untuk berbuat apapun sekehendaknya. Allah ingin membuktikan kepada seluruh makhluk-makhluknya bahwa Allah bisa menciptakan manusia tanpa bapak, tanpa ibu. Siapa? Adam alaihissalam. Dan Allah bisa menciptakan seorang dengan ibu tanpa bapak. Juga bisa. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka Allah terangkan dengan ringkas. Inna mathala Isa kamathali Adam. Khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Permisalan Isa sama seperti permisalan Adam. Allah ciptakan dari tanah, kemudian Allah katakan padanya kun, jadilah, maka jadilah dia. Kun fayakun. Kun itu artinya jadilah, maka jadilah dia. Sehingga dari tanah tanpa bapak, tanpa ibu bisa. Apalagi dari seorang ibu tanpa bapak juga bisa. Allah tinggal ciptakan dengan kalimatnya, kun. Maka persaksian yang keempat berkait dengan persaksian yang ketiga. Yaitu mengimani bahwa Isa adalah kalimat Allah yang diciptakan dengan kalimat kun. Apa persaksian yang keempat? Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam. Dan kalimat yang dilemparkannya kepada Maryam. Kalimat wa kalimatuhu innama summiya Isa alaihi salam kalimatuhu. Sesungguhnya Isa dijuluki dengan kalimat Allah. Liwujudihi biqaulihi kun. Karena beliau tercipta dengan kalimat Allah kun, yang artinya jadilah. Kama qala salafu minal mufassirin, sebagaimana dikatakan oleh para ahli tafsir. Khamilina a'azakumullah, siapa nabi yang dijuluki dengan kalimur rahman? Kalimur rahman man? Nabi Musa alaihi salam. Kalimur rahman yang diajak bicara oleh Allah. Siapa nabi yang dijuluki dengan kalimatullah? Nabi Isa alaihi salam. Khamilina a'azakumullah, beda kalimatullah dengan kalimullah. Kalimatullah diciptakan dengan kalimat kun. Kalimullah atau kalimur rahman, karena dia satu-satunya yang diajak bicara oleh Allah langsung. Maka dikatakan kalimur rahman. Sebagaimana dikatakan oleh para salaf minal mufassirin, bahwa kalimatuhu alqaha ila Maryam, bahwa dia adalah kalimat Allah yang dilemparkan pada Maryam. Yakni diciptakan dengan kalimat Allah. Mungkin ada yang bertanya, bukankah semua diciptakan dengan kalimat Allah? Kenapa cuma Isa yang disebutkan kalimat Allah? Bukankah semua alam semesta ini dan makhluk-makhluknya semua diciptakan dengan kun? Jadilah, maka jadilah dia. Qanifidina azakumullah. Ada perbedaan-perbedaan. Ada yang diciptakan dengan kun, tanpa ayah, tanpa ibu. Yaitu Adam. Ada yang diciptakan dengan kun, jadilah, dari seorang ibu tanpa bapak, yaitu Isa. Ada yang diciptakan dengan bapak dan ibu, dan juga dengan kalimat Allah, jadilah, maka jadilah dia, yaitu seluruh manusia ini, lahir dari bapak dan ibu. Tetapi semua mereka terima. Oh, kami jelas tahulah kalau ini kan dilahirkan dari bapak dan ibu. Adam juga memang diciptakan oleh Allah langsung. Tapi kenapa ketika Isa, kenapa kalian menolak kalau itu juga diciptakan dengan kalimat kun? Di sinilah sehingga yang diingatkan saat itu adalah bahwa Isa adalah contoh bukti bahwa Allah menciptakan dengan kalimat kun tanpa bapak dan Allah bisa. Sehingga di sini menonjolnya Isa dengan kalimat kunnya. Walaupun semua diciptakan dengan kalimat kun, tetapi Isa alaihi salam diciptakan kun tanpa bapak dan itu satu-satunya. Sehingga diingatkan seluruh kaum muslimin, seluruh manusia, bahwasanya Isa itu adalah kalimat Allah. Bukti kalimat Allah kun, jadilah. Maka jadilah semua yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Allah kalau menghendaki sesuatu, hanya menyatakan kun, maka jadilah dia. Qala al-imamu Ahmad fir raddi ala al-jahmiyah. Berkata Imam Ahmad ketika membantah Jahmiyah. Al-kalimatul lati alqaha ila Maryam, kalimat yang dilemparkan kepada Maryam, hina qala lahu, adalah ketika Allah katakan padanya, kun, jadilah. Fakana Isa bikun, maka jadilah Isa dengan kun. Perhatikan. Fakana Isa bikun. Dan kana di sini bukan kana naqisah. Kana di sini bukan kana naqisah. Jangan cari khobar kananya mana. Tidak ada. Tidak ada khobar kananya. Karena ini adalah kana at-tamah. Kana kalau tamah maknanya apa? Terjadi. Fakana Isa. Maka terjadilah Isa. Atau terwujudlah Isa. Sehingga tidak ada khobar kana. Fakana Isa. Maka terbentuklah. Maka jadilah Isa bikun. Dengan kun. Walaysa Isa huwa kun. Bukan Isa itu adalah kun. Tetapi terjadi dengan kun. Walakin kana bikun. Walakin kana bikun. Tetapi terjadi dengan kun. Afhum? Fakun minallahi ta'ala qawlan. Maka kun dari Allah adalah ucapan. Walaysa kun makhlukan. Bukan kun itu makhluk. Lihat Imam Ahmad rahimahullah sangat jeli dalam melihat keadaan dan dalam melihat pemikiran-pemikiran sesat manusia. Imam Ahmad tahu bagaimana Jahmiyah berdalil bahwa Al-Quran itu makhluk. Bahwa ucapan Allah itu makhluk. Mereka memakai syubhat bahwa buktinya kalau kalimat Allah itu adalah makhluk adalah Isa. Isa kan kalimat Allah. Makhluk bukan makhluk. Makhluk berarti ucapan Allah itu makhluk. Karena Isa dijuluki kalimatullah. Kalimat Allah yang dilemparkan pada Maryam. Bentuknya Isa. Berarti Isa itu kalimat Allah. Bukan. Salah itu. Bukan Isa itu kalimat Allah. Bukan. Tetapi dengan kalimat kun jadilah Isa. Paham? Bukan Isa itu adalah kun. Bukan. Tetapi dengan kun kana. Dengan kalimat kun jadilah Isa. Berarti kana Isa bikun. Maka jadilah Isa dengan kun. Bukan Isa itu adalah kun. Kalimat Allah bukan. Kalimat Allah berbentuk Isa. Bukan. Barakallahu fikum. Kalimat Allah ucapan. Didengar oleh para malaikat. Enam. Maka malaikat menyampaikannya dan meniupkannya. Kemudian terjadilah makhluk yang bernama Isa alaihi salam. Berarti Isa makhluk, sedangkan kalimat kun adalah ucapan Allah, bukan makhluk. Walaysa kun makhlukan wa kadzaban nasara wal jahmiyah 'ala Allah fi amri Isa. Maka berdustalah nasara wal jahmiyah. Wa man? Wal yahud. Maka berdustalah Nasrani, Jahmiyah dan Yahudi semuanya terhadap Isa. Semuanya berdusta. Nasrani menyatakan anak Allah dusta. Yahudi menyatakan anak zina dusta. Jahmiyah menyatakan bahwasanya itulah kalimat Allah. Berarti kalimat Allah adalah makhluk. Salah. Dusta juga. Allah menciptakannya dengan ucapan. Kun. Maka terjadilah Isa. Dengan kalimat Allah. Bukan Isa itu adalah bentuk ucapan Allah. Bentuk ucapan Allah itu wujudnya Isa. Bukan. Salah itu. Jahmiyah ini adalah bal. Bahkan mereka dikafirkan oleh para ulama. Pemikiran mereka. Intaha. Selesai ucapan Imam Ahmad. Rahimahullah. Kalimatuhu alqaha ila Maryam. Kalimat yang dilemparkan kepada Maryam. Qala Ibn Kathir. Berkata Ibn Kathir rahimahullah. Khalaqahu bil kalimah. Lihat, para ulama semua sama ucapannya. Tadi ucapan Imam Ahmad, sekarang ucapan Ibnu Katsir. Khalaqahu bil kalimah. Allah ciptakan Isa dengan kalimat. Alati ursila biha Jibril. Yang diutus atau dibawa oleh Jibril alaihi salam kepada Maryam. Dan sebagaimana Jibril menyampaikan wahyunya kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, mengapa ucapan bisa disampaikan? Maka ucapan Allah tadi disampaikan pada oleh Jibril kepada Maryam. Kun, ditiupkan kepada perut Maryam. Fanafaqa fiha min ruhihi. Maka ditiupkan padanya dari ruh Allah. Apa maknanya ruh Allah? bukan ruh dari zat Allah, tetapi ruh milik Allah. Berarti idafahnya idafatu milkin. Idafatu milkin. Seperti dikatakan hada baitu fulan. Apa maknanya? Ini rumahnya fulan. Rumah milik si fulan. Sama ruhullah, apa maknanya? Ruh milik Allah. Maka ditiupkan ruh milik Allah bi amri rabbih azza wa jal, dengan perintah dari Rabbnya azza wa jal. Fakana Isa biiznillah, maka terwujudlah Isa. Fakana Isa, maka terwujudlah Isa biiznillah ya azza wa jal, dengan izin Allah azza wa jalla. Fahuwa nashi'un 'anil kalimah, maka beliau Isa alaihi salam nashi'un, terbentuk, terwujud 'anil kalimah, dengan kalimat, yaitu kun. Allati qala lahu, yang Allah katakan padanya, kun, yang bermakna jadilah. Fakana, maka terjadilah, maka terwujudlah. Warruhu allati ursila biha Jibril alaihi salam, dan juga ruh, karena ruh yang diutus atau yang dikirim oleh Jibril alaihi salam kepadanya, ditiupkan kepadanya. Baik, ini ucapan Ibnu Katsir rahimahullah. Tidak berbeda dengan ucapan para ulama yang lain. Bahwasanya Isa diciptakan oleh Allah dengan kalimat kun, dan diciptakan dengan ruh miliknya. Sebab di sini juga subhat. Beberapa Nasrani-Nasrani yang sok pinter, pendeta-pendeta yang keblinger, merasa ngerti Islam, mempelajari Islamologi katanya, kemudian menyatakan dalam kitab kalian disebutkan bahwa Isa itu adalah ruh Allah. Ruh Allah itu artinya ruh dari Allah. Berarti dia memiliki sifat Allah SWT karena ruhnya ruh Allah. Ini goblok yang keblinger. Padahal idafahnya dalam bahasa Arab idafatu milkin, penyandaran dengan makna kepemilikan. Seperti ardullah. Apakah berarti ard dari zat Allah? Ya bukan. Tapi bumi milik Allah SWT. Bagaimana membedakannya kalau itu adalah idafatu milkin dan idafatu sifah? Bagaimana membedakannya? Kata para ulama, kalau yang disandarkan adalah perkara yang bisa berdiri sendiri, maka itu idafatu milkin. Tetapi kalau yang disandarkan ada perkara yang tidak bisa berdiri sendiri, maka itu sifah. Contoh, ruh bisa berdiri sendiri. Satu zat yang tersendiri. Tapi kalau kekuasaan Allah, ini kan idhafah juga. Qudratullah, ini idhafah juga. Apa maknanya? Idhafatu milkin atau idhafatu sifah? Nah, idhafatu sifah ila al-mausuf. Kekuasaan Allah, artinya kekuasaan dari sifat Allah SWT. Demikian pula kalau dikatakan pandangan Allah, kebesaran Allah, ila akhirih. Tetapi khonibina azakumullah, kalau itu adalah benda yang bisa berdiri sendiri, seperti ardullah, bumi Allah, ya bumi bukan sifat Allah, atau samaullah, langit Allah, tentunya maknanya langit milik Allah. Nah, sekarang saya pertanyaan, saya tanya kalian, kalau kalamullah masuk yang mana? Idhafatu sifat atau idhafatu makhluk? Idhafatu sifat atau idhafatu milik? Kalam bisa berdiri sendiri enggak? Ucapan? Ya enggak. Berarti sifat. Berarti kalamullah adalah idhafatu sifat. Bahwasanya Allah SWT memiliki sifat, yaitu sifat kalam. Alhamdulillah. Kalau mereka belajar sedikit saja bahasa Arab, mereka akan paham. Tetapi kebanyakan mereka tidak paham, dan kebanyakan yang lainnya paham tapi gak mau nerima. Dan ini lebih jahat daripada yang pertama. In kunta la tadri fatilka musibatun, wa in kunta tadri fal musibatu a'zam. Kalau engkau tidak tahu, maka itu musibah. Kalau dia tahu tetapi pura-pura tidak tahu, malah dia putar balik untuk menolak kenyataan yang dia tahu, maka ini adalah a'zam, musibahnya lebih besar lagi. Kembali kepada kita. Qauluhu wa ruhun minhu, dan ruh dari Allah. Perhatikan. Qala Ubay ibn Ka'ab, Isa ruhun minal arwah. Isa adalah salah satu dari ruh. Di antara ruh-ruh yang Allah ciptakan. Berarti Isa adalah salah satu dari ruh. Kamu juga memiliki ruhullah. Saya juga memiliki ruhullah. Semua manusia memiliki ruhullah. Bahkan semua makhluk hidup memiliki ruhullah. Ya Pak ya. Ruh milik Allah. Yang Allah tiupkan kepada seluruh manusia. Tanpa ruh tidak hidup. Iya toh? Dari mana rohnya? Dari Allah. Berarti bisa enggak dikatakan ruhullah? Ruhullah. Kalau engkau wahai Pak Pendeta mengatakan bahwasanya ruhullah itu berarti memiliki sifat Allah, berarti semua manusia anak Tuhan dong. Dan semuanya memiliki sifat Allah. Dan ini sungguh kadzibun. A'zam firyah. Sebesar-besar kedustaan. Persis seperti apa yang Allah katakan. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim. Besar sekali kalimat yang keluar dari mulut-mulut mereka. Kalimat yang mengerikan. Iftira'an alallah. Kedustaan atas nama Allah SWT. Berarti Isa adalah salah satu dari ruh-ruh yang Allah ciptakan. Allah menciptakan sekian banyak ruh. Dan Allah tiupkan pada seluruh manusia. Salah satunya ditiupkan pada Isa. Berarti Isa manusia biasa. Iya. Hanya saja memiliki kemuliaan diutus sebagai Rasul. Memiliki kemuliaan karena diberi mukjizat, keistimewaan. Bisa berbicara dalam keadaan dia masih bayi. Dan dia diberi oleh Allah Ta'ala mukjizat-mukjizat. Mengobati penyakit kusta. Mengobati orang yang buta. Menjadi melek kembali. Bahkan menghidupkan orang yang telah mati. Biiznillah. Semuanya dengan izin Allah Ta'ala. Itu mu'jizah namanya. Dan itu kemuliaan yang Allah berikan kepadanya sebagai Rasul. Sebagai utusan Allah Ta'ala. Tetapi dia bukan Tuhan, bukan anak Tuhan, bukan jelmaan Tuhan. Dan tidak punya sifat keilahan. Dia manusia. Diutus sebagai Rasul. Alaihi salam. Berarti dia adalah salah satu dari ruh-ruh yang Allah ciptakan Ta'ala. Yang Allah pernah persaksikan mereka. Wastantaqaha. Pernah Allah minta semua ruh-ruh ini untuk mengucapkan ikrar. Kata Allah, alastu bi rabbikum? Bukankah aku Rabb kalian? Qalu bala. Mereka menjawab, tentu. Syahidna. Kami mempersaksikan bahwa engkau adalah Rabb kami. Ini ruh-ruh yang calon-calon anak Adam, calon-calon manusia, calon-calon ruh yang akan ditiupkan pada manusia, sudah dipersaksikan oleh Allah Ta'ala. Ketika Allah mengambil dari punggung Adam, durriyatahum, calon-calonnya, semuanya. Allah katakan pada mereka semua, calon-calon manusia ini, alastu bi rabbikum, bukankah aku Rabb kamu? Bukankah aku Rabb kalian? Qalu bala syahidna. Mereka berkata, tentu kami mempersaksikan. Dan salah satu ruh yang sudah mempersaksikan bahwa Allah adalah Rabbnya, ditiupkan kepada Isa alaihissalam. Berarti Isa adalah ruh yang sudah mempersaksikan bahwa Allah adalah Rabbnya. Bukan bapaknya. Bukan bapaknya, tetapi Rabbnya. Alastu bi rabbikum? Qalu bala. Ba'athahullahu ila Maryam. Setelah itu, setelah dipersaksikan untuk menyatakan ikrar bahwa Allah adalah Rabbnya, Tuhannya, kemudian ditiupkan kepada Maryam, kepada perut Maryam. Fadakhala fiha. Maka ruh tadi masuk di perut Maryam. Rawahu Abd ibn Humaid. Demikian diriwayatkan oleh Abd ibn Humaid. Dan juga Abdullah ibn Ahmad. Dalam Zawaid al-Musnad. Dan juga Al-Mujarir. Dan Ibn Bihatim dan lain-lain dari mereka. Semuanya meriwayatkan dari Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu. Yang terkenal tafsirnya. Dalam menafsirkan Al-Quran. Berkata Al-Hafidz rahimahullah. Wa wasfuhu bi annahu minhu. Dan ucapan tadi dikatakan bahwa ruh tadi minhu, ruh minallah, ruh dari Allah. Maknanya adalah annahu kainun minhu. Makna dari Allah adalah dia tercipta dari Allah atau dia terwujud dari Allah. Ruh tadi terwujud minhu dari Allah, itu maknanya. Khanifirina azakumullah, ini juga sama. Minnya mereka katakan littabi'id, kata mereka, syubhat, pengkaburan. Minhu dari Allah. Artinya ba'ad, dari sebagian Allah ruhnya diberikan. Jadi zat Allah itu ruhnya diambil sebagian, kasih ke Isa. Sehingga Isa memiliki sifat-sifat Allah. Dan ini sering sampai ke dalam mereka-mereka yang sok pintar dari para pendeta-pendeta. Padahal jahil ibn jahil ibn jahil. Maka dijawab sebelum mereka berkata. Dijawab sejak dulu. Bahwasanya yang namanya kalimat minhu dari Allah, itu artinya tercipta dari Allah. Buktinya bahwa maknanya tercipta dari Allah. Dalam Al-Quran bahkan langit dan bumi dikatakan juga minhu. Apakah dari zat Allah? Ya enggaklah. Kamu akan katakan bumi Tuhan juga berarti. Langit juga Tuhan. Lihat ayatnya. وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ. Dan telah ditundukkan untuk kalian apa semua yang di langit-langit dan semua apa yang di bumi. Jami'an minhu. Dari Allah. Berarti apa yang di langit, apa yang di bumi semuanya dari zat Allah begitu. Berarti semua Tuhan. Semua memiliki sifat ketuhanan. Lah. Enggak ada satu mufassir pun. Jangankan ahli tafsir. Enggak ada satu orang Arab pun yang memahami begitu. Orang Arab yang bukan mufassir melihat jami'an minhu. Apa maknanya minhu? Enggak ada yang menyatakan minhu itu dari zat Allah. Enggak ada. Orang Arab mengerti bahasa Arab. Dan berkata bahwa minhu artinya kainan minhu. Tercipta dari Allah. Terwujud dari Allah. Nah. Fal ma'na annahu kainun minhu. Maknanya adalah dia terbentuk, terwujud, tercipta dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sama ruhun minhu, ruh dari Allah juga sama. Maknanya ruh yang tercipta dari Allah. Ruh yang terwujud dari Allah. Kama anna ma'na al-ayatil ukhra, sebagaimana makna ayat yang lain, annahu sakhara hadhil asya'a kainatan minhu. Bahwa Allah tundukkan semua apa yang di langit dan di bumi itu, kainatan minhu, terbentuk dari Allah. Tercipta dari Allah SWT. Ay annahu mukawwinu dhalika wa mujiduhu. Maknanya bahwa dialah yang mewujudkannya, dan dialah yang mengadakannya. Biqudratihi, dengan kekuasaannya. Wa hikmatihi, dengan hikmahnya. Baik, mafhum, bisa dipaham? Baik, sekarang permasalahan berikutnya. Tentang idhafah, yang tadi sudah kita singgung. Dibahas pula oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Lihat kembali pada kitabnya. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Al-mudhafu ilallah ta'ala. Idza kana ma'nan la yaqumu bi nafsihi wala bi ghairihi min al makhluqat wajaba an yakuna sifatan lillahi ta'ala qa'imatan bihi. Semua yang disandarkan dengan idhafah kepada Allah, kalau dia makna, bukan benda, makna yang la yaqumu bi nafsihi, yang tidak mungkin bisa berdiri sendiri, wala bi ghairihi, tidak pula bisa berdiri pada yang lain dari makhluk-makhluknya, wajaba, maka wajib, an yakuna sifatan lillah, maka mesti itu adalah sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, yang qaimatan bihi, yang tegak pada Allah Subhanahu wa taala. Lihat, kalau bukan benda tapi makna, kalau makna itu enggak bisa berdiri sendiri, bahkan enggak bisa berdiri pada makhluk, maka jelas itu adalah sifat. Wamtana'a an takuna idhafatuha idhafatu makhluqin marbub, dan tidak mungkin penyandaran itu bermakna penyandaran makhluk yang dimiliki, yang dikuasai. Enggak mungkin. Apa contohnya? Qudratullah, kekuasaan Allah. Kekuasaan itu makhluk milik Allah. Ya salah. Kenapa? Karena dia bukan benda. Kekuasaan bukan benda loh. Kayak apa bentuknya? Kotak apa bulat? Bukan benda. Tidak ada wujudnya kayak apa? Tidak tahu yang namanya kekuasaan itu sifat kok. Maka kalau wasf, kalau maknan, la yaqumu bi nafsihi, enggak bisa tegak berdiri sendiri, enggak bisa. Mesti pada sesuatu. maka jelas itu adalah sifat dari sifat Allah. Qudratullah, kekuasaan Allah. Apalagi? Contoh lainnya. Hah? Taib. Semua sifat kamu idhofakan sama maknanya. Izzatullah. Izzatullah, kemuliaan Allah. Apalagi? Rahmatullah, kasih sayang Allah. Itu semua sifat-sifat. Bukan makhluk. Termasuk di dalamnya kalamullah, ucapan Allah. Itu juga sama. Makna yang tidak bisa berdiri sendiri. Maka jelas itu maknanya sifat Allah SWT. Kalimatullah. Faidha kanal mudhafu aynan qa'imatan binafsiha. Kalau yang disandarkan pada Allah itu adalah aynan. Aynan itu lawannya maknan. Jadi ain bukan mata artinya, tapi ain bermakna benda. Zat. Kalau yang disandarkan kepada Allah itu sebuah benda atau sebuah sesuatu yang bukan makna, tapi ain tertentu, seperti Isa, Jibril, apalagi langit, bumi, apalagi termasuk dalamnya ruh. Ruh juga sama, benda. Walaupun kita nggak tahu bentuknya seperti apa, tapi dia benda. Zat, bukan sifat. Wa arwahu bani Adam, seperti Isa, Jibril alaihissalam, wa arwahu bani Adam, ruh-ruh anak Adam. Imtana'a an takuna sifatan lillah, maka terhalang, tidak mungkin menjadi sifat bagi Allah. Nabiullah, nabinya Allah. Nabi itu sifat Allah. Ya enggak mungkin. Nabi benda. Iya kan? Berarti jelas maknanya milik Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ruhullah. Ruh juga benda. Berarti maknanya ruh milik Allah. Imtana an takuna sifatan lillahi ta'ala, maka terhalang untuk dikatakan sebagai sifat bagi Allah. Lianna ma qama bi nafsihi la yakunu sifatan li ghairihi, karena apa yang bisa berdiri sendiri tidak mungkin dia menjadi sifat bagi selainnya. Wah. Hah? Kecuali dengan makna-makna yang lain. Masya Allah. Muhammad itu Ahmad banget. Apa itu maksudnya? Muhammad itu Ahmad banget. Abdullah sangat Muhammad. Ini sifatnya Muhammad. Itu juga maknanya bukan Muhammad sebagai sifat. Tetapi pada Muhammad ada sifat-sifat seperti dia. Sama. Barakallahu fikum. Tidak pernah ada la fil lughatil arabiyyah wa la fil lughatil indonesiyyah. Tidak pernah ada benda jadi sifat bagi yang lainnya. Bagaimana sifatnya? Sifatnya lemari. Tidak bisa. Sifatnya kayak begini. Tidak bisa. Kecuali ada tambahan kayak ini, kayak itu. Itu bukan menjadikan sifat, tapi sifat yang ada pada dia sama dengan sifat yang ada pada ini. Taib. Tapi kalau langsung bendanya jadikan sifat, tidak ada. Maka semua benda-benda yang disandarkan pada Allah, biasanya idhafahnya idhafatu milkin. Idhafah pemilikan. Atau idhafah penciptaan. Bahwa ini diciptakan oleh Allah. Ini diadakan oleh Allah. Ilahuna. Mafhum? Sampai di sini bisa dipaham? Lakinal a'yan. Al-mudhafah ilallah ala wajhain. Baik, sekarang yang disandarkan kepada Allah, kalau berupa benda, berupa zat, maka itu ada dua keadaannya. Ada dua model. Idhafah ilallah, yang disandarkan pada Allah Subhanahu wa taala, ada dua kemungkinan. Apa tadi? Kemungkinan pertama, idhafatu idhafah makna. Sandarkan pada Allah Ta'ala. Idhafah ilallah. Bisa makna? Bisa apa? Ain. Bisa makna, bisa benda. Kalau makna, maka bisa menjadi sifat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti qudratullah, kalamullah, izzatullah, rahmatullah, itu semua sifat-sifat Allah. Karena dia enggak bisa berdiri sendiri, bukan benda, tapi makna. Kalau benda, ain, disandarkan pada Allah, maka ada dua bentuk. Yang jelas, kalau untuk jadi sifat, tidak mungkin. Kalau benda jadi sifat, tidak mungkin. Berarti dia jelas bukan sifat Allah Subhanahu wa taala. Naam. Tetapi ada dua bentuknya, ada dua modelnya. Model yang pertama, an tudhafa ilaihi likaunihi khalaqaha wa abda'aha. Bisa bermakna khalaqaha wa abda'aha. Kalau disandarkan kepada Allah, apa maknanya? Bisa maknanya Allah yang menciptakannya, Allah yang mengadakannya, Allah yang memilikinya. Iya toh? Apa contohnya? Benda-benda yang disandarkan pada Allah maknanya kepemilikan, penciptaan, kekuasaan. Ardullah, bumi Allah. Ini bumi yang Allah ciptakan. Sama Allah dan lain-lain. Tetapi ada pula makna lain. An yudhafa ilaihi lima khassahu bihi min ma'nan yuhibbuhu wa ya'muru bihi wa yardahu. Kadang-kadang diidhafakan kepada Allah bukan maknanya kepemilikan saja atau penciptaan, bukan. Tetapi maknanya pengkhususan. Maknanya lima khassahu. Pengkhususan. Contohnya Baitullah. Apa maknanya Baitullah? Kalau Baitullah kamu katakan rumah yang diciptakan oleh Allah, berarti seluruh rumah Baitullah. Benar? Tidak. Ketika dikatakan Baitullah, imma Ka'bah wa imma masjid-masjid. Fi buyutin adinallah an turfa'. Baik. Buyut yang mana itu? Bukan semua rumah, tapi masjid. Loh, berarti maknanya bukan penciptaan, bukan. Bukan hanya penciptaan maknanya. Maknanya adalah Allah istimewakan dengan sesuatu di dalamnya. Padanya ada keistimewaan tertentu. Maka lima khassahu. Berarti kalau yang pertama lima khalaqaha wa abda'aha. Tetapi yang kedua maknanya lima untuk apa-apa yang dikhususkan. Baik, kalau saya tanyakan pada kalian. Masuk yang pertama apa masuk yang kedua? Ardullah. Masuk yang pertama apa yang kedua? Hah? Yang pertama. Jayid. Sekarang Abdullah. Bingung. Tergantung Ustaz Syakul Kalam, betul. Tergantung konteks kalimatnya. Kalau kita katakan huwa alladhi asra bi'abdihi, dialah Allah yang mengisrakan hambanya. Abdihi, diidhafakan pada Allah SWT. Hamba Allah, yang dimaksud Rasul. Yang pertama apa yang kedua? Hah? Yang kedua. Kalau dalam Al-Quran menyatakan ibadallah, wahai hamba-hamba Allah, yang mana? Yang pertama. Kalau dalam surat Al-Furqan, wa ibadur rahmanil ladina yamshuna alal ardi hauna, hamba-hamba Allah yang maha rahman adalah yang berjalan dengan tidak sombong. Yang mana? Yang kedua. Karena enggak semua hamba. Tapi kalau tadi ibadallah, semua manusia. Wahai hamba-hamba Allah, peganglah ini, peganglah itu. Benar. Sahih? Kalau dipanggil semua hamba-hamba Allah, memang semua makhluk hamba Allah. Tetapi ketika Allah katakan wa ibadur rahmanil ladina yamshuna 'alal ardi hauna, hamba-hamba Allah yang Maha Rahman adalah yang begini, yang begini, yang begini. Ini bukan seluruh hamba. Ini hamba Allah yang istimewa. Yang khusus, yang dicintai oleh Allah SWT. Kembali kepada ucapan Syekhul Islam, kita lihat ucapan beliau. Al-wajhu tsani. Sisi yang kedua, an yudhafa ilaihi lima khassahu bihi min ma'nan. Dengan atau untuk apa-apa yang dikhususkan dari makna tertentu yang disukai oleh Allah, yang diperintahkan padanya, yang diridhai. Sebagaimana khassal baital atiq, sebagaimana Allah khususkan, istimewakan baital atiq, yaitu Ka'bah, beribadah, dengan ibadah, dikhususkan untuk ibadah, diperintahkan untuk tawaf, diperintahkan untuk beribadah di sana dan menghadap kepadanya sebagai kiblat. La takunu bi ghairihi, yang tidak terjadi pada lainnya. Wa kama yuqal an malil fai, sebagaimana juga disebutkan tentang harta pampasan perang, Yang seperlimanya disebutkan milik Allah. Apa maknanya? Bukankah semua harta milik Allah? Hah? Semua harta milik Allah. Tapi kenapa malul fai' yang seperlima dikatakan malullah? Fa anna lillahi khumsahu, itu milik Allah. Atau dikatakan itu harta Allah. Karena ada aturan tersendiri. Yang ini silakan bagikan buat kalian. Yang seperlima ini untuk Allah. Artinya ada perintah-perintah di sana khusus pada harta tersebut untuk dibagikan pada orang-orang khusus. Ya. Ada keistimewaan di sana. Jadi, maka dikatakan malullah. Ya. Wa min hadzal wajh, dari sisi ini. Fa ibadullahi humul ladzina 'abaduh, maka dikatakan hamba-hamba Allah adalah hamba-hamba Allah yang beribadah kepadanya, yang mentaatinya. Berarti di sini idhafatun tatadamman uluhiyatahu. Ini adalah penyandaran pada Allah yang mengandung di dalamnya pengilahan. Dan di sana ada syariat, ada agama. Wa tilka idhafatun tatadamman rububiyah. Adapun yang pertama, idhafah yang berkait dengan rububiyah, kepemilikan, kekuasaan, penciptaan. Intaha. Perhatikan dua tadi. Apa yang pertama? Lima khalaqahu wa abda'ahu. Atau lima khalaqaha wa abda'aha. Disandarkan pada Allah karena penciptaannya penciptaan dari Allah. Karena yang mengadakan adalah Allah dan seterusnya. Kaitannya dengan apa? Dengan rububiyah Allah. Allah Rabb kulli syai'. Allah Rabbnya segala sesuatu. Maka semua boleh disandarkan pada Allah karena Allah Rabbnya. Bumi bisa sandarkan pada Allah, bumi Allah. Langit juga bisa sandarkan pada Allah karena dia langit Allah, Allah yang menciptakannya. Semua makhluk-makhluk itu makhluk-makhluk Allah. Bisa berkaitan dengan rububiyah. Tetapi lima khassahu, dengan satu perintah atau dengan satu yang Allah ridai, maka di sini kaitannya dengan apa? Dengan uluhiyah. Kenapa ibadur rahman cuma yang disifati dalam surat Al-Furqan itu saja, tidak yang lain? Karena khusus secara hukum syariat, mereka beribadah pada Allah, mereka menghambakan Allah, maka mereka pantas dikatakan hamba-hamba Allah yang marham. Orang kafir hamba Allah, tapi enggak pantas dikatakan sebagai ibadur rahman, karena memang mereka tidak mau menghambakan diri pada Allah. Masjid juga kaitannya dengan uluhiyah, peribadatan. Dikatakan masjid Allah karena di sana diperintahkan untuk ibadah pada Allah ila akhirih. Tafadhal. Ada pertanyaan, silakan. Naktafi bihadza, barakallahu fikum. Seorang yang menjalani ibadah namun ternyata amalannya rusak akibat niat kalbu yang rusak pula. Jiwa dan akhlaknya terkadang bertentangan dengan lahiriahnya. Jauh dari sifat terpuji seperti berani, dermawan. Nah, qanifidina azakumullah, sangat disayangkan sekali kalau seorang beramal dengan amalan yang saleh tetapi hatinya tidak ikhlas. Atau dirusak dengan sifat-sifat jeleknya. Di antaranya al-man. Al-man itu ngungkit-ngungkit kebaikan. Aku kan pernah begini, aku kan pernah begitu. Bukankah aku pernah memberi ini, bukankah aku pernah memberi itu. Itu disebut dengan al-mannan. Diancamnya dengan mengerikan sekali. Dengan kalimat-kalimat dari Rasulullah SAW yang sangat keras. Pada al-mannan. Tukang ngungkit-ngungkit pemberian. Tukang ngungkit-ngungkit jasa. Ini sayang sekali. Akan gugur amalan-amalannya. Wahum la yasyurun. Dalam keadaan mereka tidak merasa. Sehingga barakallahu fikum. Nasihat saya adalah, hendaklah beramal dengan amalan yang saleh dan iringi dengan penjagaan terhadap amal saleh tersebut, yaitu keikhlasan, tidak mengungkit jasa, tidak mengungkit nas, tidak mengungkit kebaikan-kebaikannya, dan hendaklah tawadhu, tidak sombong, hendaklah dia mengiringi dengan akhlak-akhlak yang baik. Nah, makanya disebutkan sedekah oleh Allah Taala dalam Al-Qur'an dengan jangan diikuti dengan ucapan jelek. Jangan diikuti dengan adza. Karena beberapa orang, bahkan masyarakat yang sering kali memberikan sedekah, tapi yatba'uha adza. Yatba'uha adza. Sedekah dia, tapi diikuti dengan adza, adza yang menyakiti. Nih, kamu kerjaannya minta-minta, kamu enggak bisa punya kerjaan, dimaki-maki. Ngasih dia, tetapi yatba'uha adza. Maka dilarang oleh Allah SWT dalam beberapa ayat Al-Quran. Bukan satu ayat, bukan dua ayat. Ada beberapa ayat. Jangan kalian memberikan sedekah, yatba'uha adza. Jangan memberikan sedekah tapi diiringi dengan adza. Karena adza juga termasuk yang akan menggugurkan amalannya. Ketidakikhlasan menggugurkan amalan. Mengungkit-ungkit kebaikan juga menggugurkan amalan. Demikian pula ucapan jelek setelah kebaikan. Nih, ambil. Dasar kamu kerjaannya cuma minta. Kamu apa enggak bisa usaha, kamu lemah, dhaif, kamu ini enggak bisa begini, enggak bisa begitu. Dia menerima harta tadi dalam keadaan hatinya sakit. Itu namanya adza. Yatba'uha al-adza. Maka yang akan merusak adalah riya wal-ujub was-sum'ah. Riya ingin dipuji, ujub bangga diri, sum'ah ingin didengar. Dan semuanya bermuara pada satu perkara, yaitu kurangnya keikhlasan. Fa'akhlasun niyah. Tawahiqal hidayah. Subhanakum bihamdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.